Bismillah. Enggak ridho. Qala al-malik rahimallahu taala ba'du ahkami kana wa akhwatiha. Sebagian hukum kana dan saudari-saudarinya. Jadi sekarang kita akan mempelajari sebagian hukum kananya. Kalau kemarin kan hukum isimnya, khobarnya, paham gak ini? Kalau ini hukum ini kana dan saudari-saudarinya. Paham bang? Qala Al-Hattab rahimallahu taala berkata wali tasarifi hadhil af'ali min al-mudari'i wal amri wal masdari wasmil fa'ili. Masyaallah. Kata beliau wali tasarifi dan untuk tasrif, tasrifnya karena namanya kana dan saudara-saudaranya adalah fi'il. Iya kan? Ya kalau dia fi'il berarti pasti ada apanya? Pasti ada apanya? Tasrifnya. Pasti ada tasrifnya. Kata beliau wali tasarifi dan untuk tasrif, tasrif hadil af'ali, tasrif, tasrifnya fi'il-fi'il ini. Fi'il kana dan saudara-saudarinya. Minal mudari berupa mudari wal amar amarnya wal masdar masdarnya wasmil fa'il dan untuk isim fa'ilnya malil madi minal amali apa yang dimiliki oleh madi berupa amalan artinya sebagaimana madi beramal merupa muftada dan menasab khobar maka tasrifnya juga beramal itu kesimpulannya pecahannya juga apa? Beramal kalau antum tasrif kana kana itu wazannya sama dengan kola. Karena wazannya sama dengan apa? Kola. Fi'ilalnya, perubahannya semua sama dengan kola. Sebagaimana antum bilang, kola yakulu kaulan. Ko'ilun makulun. Ya. Kul, la takul. Makolun, makolun, mikolun. Apa lagi? Ha? Ah, hanya saja dia tidak punya fi'il majhul kalau kana. Kila yukolu. Kalau kana, begitu tasrifnya. Sewazan. Kana yakunu kaunan. Kainun persis. Kana yakunu kaunan. Kainun makunun. Paham ini? Kun. La takun. Antum kadang dapat. La takun. Paham ini? Makanun makanun. Dipaham ini? Mikanun. Jelas ini? Jelas ini insyaAllah? Dipaham ini? Jadi dia punya tasrif. Dan ingat, tasrifnya itu beramal seperti mati. Jelas? Ya sama dengan nanti contoh lain asbaha. Asbaha kan wazan af'ala. Ya sama dengan untuk tasrif akroma. Ya, akroma yukrimu ikroma. Mukrimun mukromun akrim. La tukrim. Mukromun mukromun mik. Ada mikromunnya? Tidak ada. Tidak ada isim alatnya. Dipahami ini? Tidak ada isim alatnya. Ukrima yukromu. Demikian pula asbaha. Coba asbaha yusbihu isbahan kan begitu, ya asbaha yusbihu isbahan musbihun musbahun asbih la tusbih musbahun musbahun usbiha yusbah. Tasrifnya ini beramal. Tasrifnya ini apa? Beramal. Paham Ahmad? Paham ini? Ah, karena kita sudah belajar sorof, alhamdulillah. Kalau disinggung masalah tasrif, otomatis kita paham. Makanya itu sangat sulit kalau kita mau terangkan mutamimah kalau sorof belum. Maka kalau antum ngajar bahasa nanti insyaallah, iya. Buka dasar, enggak usah, enggak apa-apa, enggak sorof. Nahwu saja dulu. Dasar, buku kedua enggak apa-apa. Belum sorof. Kan begitu. Nanti mau masuk buku ketiga harus ada sorofnya. Harus ada apa? Sorofnya. Apalagi nanti mau buka Ibnu Aqil wajib ada sorof. Wajib ada sorof. Insyaallah kan dipahami? Jadi kesimpulan kita di sini, tasrifnya itu beramal. Lihat contoh. Nah, hatta yakunu mu'minina. Lihat. Mana isimnya yakunu? Mana isimnya? Waw jama'ah. Mana khabarnya? Mu'minina. Kul kunu hijarotan. Mana yang beramal ini? Kunu. Itu kan fil'a? Amr. Dari kana yakunu kunu. Paham? Mana isimnya? Waw jama'ah. Khabarnya? Dipahami. Dipahami, mubar? Paham ini? Mudah sekali, alhamdulillah. Selesai. Kemudian kata penulis, watusta'malu hadhil af'alu tamatan. Allah, perhatikan baik-baik. Watusta'malu hadhil af'ali, hukum karena ini dan saudara-saudaranya. Watusta'malu hadhil af'ali tamatan. Digunakan fi'il-fi'il ini dalam keadaan tamah. Apa artinya tamah? Belum terangkan. Ai yaitu makna tamah, karena istilah tamah ini enggak bisa kita terjemahkan secara bahasa kita. Tamah artinya kalau diterjemahkan secara bahasa sempurna. Tapi di sini bukan itu maknanya. Tamah artinya ai yaitu mustagniatan anil khobar. Mustagniah artinya kaya dari khobar. Artinya apa? Tidak butuh dari khobar. Itu namanya kan dia kaya. Namanya kaya dari khobar. Artinya apa? Apa artinya kaya? Kalau bilang, oh kaya dia, apa artinya? Tidak butuh. Terjemahannya seperti itu. Mustagniah artinya tidak butuh. Anil khobari dari khobar. Paham, Mubar? Tulislah. Mustagniah artinya tidak butuh. Atau hafal, sudah hafal? Hafal, sudah hafal? Tulislah. Hafalan pengkhianat. Nanti antum pergi naik kapal dari sini ke Muna, hilang. Tulis, mustagni apa artinya buat? Itulah dibilang, tulislah yang anak bilang. Mustagni apa artinya, Ahmad? Tidak butuh. Mustagni anil khobar. Tidak butuh pada khobar, masya Allah. Ya, artinya begini. Kemarin sudah kita katakan bahwa kana itu butuh isim dan khobar. Ternyata kana dan saudari-saudarinya ini kada mustagnia anil khobar. Tidak butuh pada khobar. Kapan? Kalau dia tamah. Tamah artinya tidak nakis. Jadi itu sebenarnya dua. Bisa nakis, bisa apa? Tamah. Nakis artinya dia butuh kepada apa? Isim dan khobar. Tamah tidak butuh pada khobar. Cuma butuh apa? Ya kembali ke hukum asal fi'il. Dia butuh pada siapa? Fa'il. Dipahami ini? Dia butuh pada siapa? Fa'il. Jadi antum irob kalau dia datang tamah, antum irob setelahnya isim marfunya itu sebagai fa'il. Dipaham? Lihat contohnya dalam ayat, dan ini ayat yang selalu dicontohkan memang. Wa in kana du usratin. Lihat, du apa irobnya? Apa irobnya du? Fa'il dari siapa? Kana fil tamah. Du mudof, usratin mudofun ilai. Mana khobarnya? Memang dia tidak butuh pada khobar, kan di sini dia fil tamah. Dipahami ini? Jelas ini? Jadi ingat, kadang dia digunakan seperti itu. Dilihat saja nanti. Kalau ada khobarnya sudah fi'il tamah. Fi'il apa? Fi'il tamah, masya Allah. Ai wa in hasola. Maksudnya arti dari kana di sini in hasola du usro. Kalau terjadi dia memiliki kesulitan. Memiliki kesulitan. Jadi kana bermakna hasola. Kana bermakna apa? Hasola. Kalau dia tamah. Karena kalau dia nakis bermakna apa? Ittisofu al-khobar lil-ismi fi zamanil ma'adi. Memberikan pensifatan pada khobar untuk isim pada waktu lampau. Ketika kita bilang, kana Zaidun ko iman. Adalah Zaid dulu berdiri. Itu makna kana. Tapi kalau dia tamah, dia malah maknanya hasola, terjadi. Paham ini? Iya, didapatkan. Lihat lagi ini contoh untuk kana. Contoh untuk selain kana. Fasubhanallahi natumsun wahina tusbihun. Perhatikan itu tumsun dari kata amsa, tusbihun dari kata asbaha. Dia di sini cuma punya fa'il. Mana fa'ilnya ini? Wow jamaah. Mana khobarnya? Tidak punya, karena dia di sini adalah fi'ilnya fi'il apa? Tamah. Apa artinya tamah? Apa artinya tamah? Tidak butuh pada khobar. Dia cuma butuh siapa? Fa'il. Paham ini? Selesai. Kemudian kata beliau rahimallahu taala, takdirnya aihina tadkhuluna fis sabah. Kenapa ditakdir tak artinya seperti itu? Tatkala kalian masuk waktu subuh, wahina tadkhuluna fil masa, dan tatkala kalian masuk di waktu sore. Kenapa ditakdir diterjemahkan seperti itu? Nah, antum jangan lupa disorot bahwa wazan af'ala bisa bermakna ad-dukhul fi syai. Masuk kepada sesuatu. Dulu ana contohkan abharo, apa artinya? Masuk ke laut. Anharo, masuk ke sungai, berarti asbaha. Masuk di waktu subuh. Amsa, itu maksudku. Paham? Paham kenapa dia terjemahkan ini? Kenapa dia terjemahkan ketika dia masuk? Paham? Karena wazan af'ala bermakna masuk di suatu tempat. Dipaham ini? Paham faedahnya ini? Paham Mubar? Paham Mubar? Alhamdulillah. Selesai. Kemudian kata beliau, illa zala wa fatia wa laisa. Masya Allah. Kan tadi kan beliau bilang hukum umum. Fi'il-fi'il ini dipakai tamah seakan-akan seluruhnya. Ternyata illa kecuali zala, fatia, dan laisa. Fa'innaha mulazimatu linaksi. Sesungguhnya dia itu selalu naqs. Apa artinya? Selalu butuh pada khobar. Itu makna nakis. Lawan dari tamah. Kalau tamah tadi mustagni anil khobar, tidak butuh kepada khobar, berarti nakis apa artinya? La yastagni anil khobar. Perhatinya baik-baik ini kata. Ini memang kata istagna. Ini ada masalah sedikit. Perhatian baik-baik dalam konteks kalimat. Kalau ada penafian, diartikan butuh. Kalau tidak ada penafian, maka diartikan tidak butuh. Ini termasuk kata yang agak aneh sedikit. Paham ini? Dan memang ada beberapa kata dalam bahasa Arab, terjemahannya ke dalam bahasa kita beda. Jadi, hati-hati nanti ya. Kalau dibilang begini, istagna. Istagna. Istagna. Tanpa ada penafian. Dipahami? Maka terjemahannya apa? Tidak butuh. Paham ini? Tapi kalau dibilang la yastagni, la yastagni, apa artinya ini? La yastagni, apa artinya? Butuh. Kalau ada penafiannya, kan ini artinya tidak butuh. Tidak, tidak. Jadinya apa? Tidak, tidak. Apa kaidahnya di tumpah yang dia kasih dulu? Nafi tambah nafi, itbah. Paham kan ini? Ini tidak. Tidak, tidak butuh. Berarti? Butuh. Paham gak ini? Kalau ini istagna. Apa artinya? Istagna. Tidak butuh. Kalau layak stagni? Butuh. Paham ini terjemahannya? Jadi, ini tiga kata ini. Zala, fatia, laisa. Ini fa'innaha mulazimatun linnafsi. Selalu naqas, artinya dia selalu butuh pada isim dan khobar. Hati-hati, ini tiga kata. Zala, fatia, laisa. Selalu butuh pada apa? Selalu butuh pada khobar. Dipahami ini? Dipahami ya? Alhamdulillah. Selesai. Kemudian kata beliau rahmatullah ta'ala, khoso isukana. Kekhususan apa? Kana. Karena dia memiliki kekhususan dibanding dengan yang lain. Inilah kenapa alasannya para ulama mengatakan kana adalah ummul bab. Kana ini adalah siapa? Induk bab ini. Kenapa? Karena dia punya kekhususan. Dibanding dengan apa? Teman-teman yang lain. Kita lihat apa itu? Kata beliau, bija watakhtasu kana. Dan kana terkhusus dengan beberapa kekhususan. Pertama, bijawazi ziyadatiha. Boleh dia di dalam kalimat hanya zaidah atau zaidah. Artinya sebenarnya kalau secara irob, ada dan tidaknya sama. Tapi dalam Al-Quran, kalau ada dalam Al-Quran, maka dia adalah taukid. Untuk menguatkan. Tapi perhatikan, tidak sembarang ini ada khususnya, ada tempatnya. Ya, tantum ziyadah ya, zaidah ya. Tidak beramal, tidak ada amalannya. Paham gak ini? Tidak ada apanya? Amalannya. Hanya sekedar ditambah di mana? Di dalam kalimat. perhatikan kapan bisyart dengan syarat antakuna bil madi, satu harus dia lafadznya lafadz madi, karena artinya kalau ada yakunu tidak mungkin tambahan, dia harus berlafadz apa? Madi, karena maksudnya. Syarat kedua, wa antakuna fi haswil kalam, masya Allah, dan dia berada di haswil kalam, di kalimat yang haswi, yang saling membutuhkan. Ya, paham ini? Di tengah-tengah kalimat yang saling membutuhkan, di tengahnya berada di mana? Di haswil kalam. Apa artinya haswil kalam? Di tengah-tengah kalimat yang saling membutuhkan. Nanti begitu. Di antara mereka contohkan misalnya, dia ada di, ini agak sulit sedikit, tapi dia berada di ma dan fil ta'ajjud. Dia berada di antara apa? Ma dan fil ta'ajjud. Tahu orang kalau ta'ajjud? Orang kalau ta'ajjud dia pasti bilang ma, ya kalau ta'ajjud ma af'ala. Ini maksudnya ta'ajjud yang kiasi ya, karena ta'ajjud itu ada dua. Ada ta'ajjub kiasi, ada ta'ajjub sima'i. Kalau orang ta'ajjub, ma'af'al. Ini dia katakan. Ma'af'al. Betapa indahnya. Kalau ma'af'al, ma'ahsan kalau cantik, ma'ajmal. Dipahami ini? Maksudnya tinggal ganti wazan ini. Ma'af'al. Ini namanya ma'ta'ajjubiyah. Ma yang berfungsi untuk apa? Seorang itu menunjukkan dia ta'ajjub. Tahu ta'ajjub? Tahu ta'ajjub? Apalagi ta'ajub? Kagum katanya. Paham? Ini ma berfungsi untuk itu. Setelahnya ada namanya fi'il ta'ajub. Ma'af ala. Ada dua bentuknya nanti, cukup kita tahu dulu ini. Nanti ada di sini juga, di mutamimah. Kalau orang ta'ajub, dia pakai ini. Ma'af ala, wazannya. Ada ma terus diwazankan dengan af'al. Paham ini? Kalau dia bilang, betapa cantiknya. Apa dia bilang? Ma'ahsan. Paham ini? Betapa kerasnya. Ma'asyad. Begitu maksudnya. Berwazan apa? Af'al. Ah, ini namanya ma'ta'ajub. Ya, ini namanya binta. Ta'ajub. Datang kala di haswihi. Di tengah-tengahnya di sini. Maka pasti kana apa siapa? Pasti kana siapa? Kana pasti siapa? Ta'ajub. Kana apa? Zat? Zaidah. Tentu paham ini? Artinya tidak beramal. Enggak usah cari isimnya mana, khobarnya mana. Paham gak ini? Dipaham ini? Demikian pula kata mereka, kalau dia berada, kalau dia berada di antara isim mausul, ismul mausul, ya, bersama apa? Silahnya. Kan namanya isim mausul harus ada apanya? Kalau ada isim mausul, harus ada apanya? Harus ada apanya? Silahnya. Isi mausul setelahnya kan langsung ada si silah. Karena tiba-tiba terletak antara isi mausul dan silahnya. Itu pasti zaidah, tambahan. Paham gak ini? Misalnya antum katakan, ja'a alladhi kana indaka. Perhatikan baik-baik ini. Ja'a alladhi kana indaka. Mana isi mausul? Alladhi. Mana silahnya? Berupa dorong. Anda paham ini? Ada kana di sini. Paham ini? Ini kana butuh isim dan khobar? Tidak. Dia di sini apa? Dia di sini apa? Zaidah. Dipaham ini? Inilah dibilang haswil kalam. Di tengah-tengah kalimat yang saling membutuhkan harus bersambung. Dipaham ini? Dipaham ini? Paham ini atau belum? Paham? Abdal? Ciri-cirinya. Tapi ingat, lafadznya harus madi, kana. Lafadznya harus apa? Madi. Jelas? Jelas ini? Jelas atau belum? Jelas atau belum? Jelas ya? Ini dua syarat. Nah, ma kana ahsana zaidah. Lihat itu? Lihat itu? Di antara ma dan apa? Fi'il ta'ajjub. Ma dan fi'il ta'ajjub. Tidak boleh dipisah. Selalu orang bilang, ma'af'al. Dipahami ini? Tiba-tiba dia ada di tengahnya. Maka pasti siapa dia? Pasti siapa dia? zaidah li taukid, untuk menguatkan. Wah, cantik betul begitu. Paham gak ini? Untuk apa? Menguatkan. Jelas ya? Ahmad? Nah, itu ciri-cirinya. Ya? Selesai lagi. Terus. Setelah itu kata penulis rahimahullah ta'ala, wa takhtassu aidan bijawazi, dan terkhusus juga dia, ya, akan bolehnya, boleh apa? Hafiha ma'asmiha. Masya Allah. Di antara kekhususan kana, dia boleh dihilangkan bersama isimnya. Hah? Kana dan isimnya, tidak ada. Wa ibaqai khobariha, dan tetap khobarnya. Tiba-tiba kita dapat isim mansub. Tiba-tiba kita dapat apa isim? Mansub. Paham gak ini? Sebagai apa? Oh, ternyata sebagai khobarnya apa? Sebagai khobarnya apa? Khobarnya siapa? Kana. Jelas ini? Jelas ini? Khobarnya siapa? Kana. Mana kana dan isimnya? Mana kana dan isimnya? Dihilangkan. Dipahami ini? Dihilangkan. Tapi ini tidak sembarang. Ada ciri-cirinya. Ya, ini tidak sembarang begitu. Ada ciri-cirinya. Apa itu cirinya? Apa itu cirinya? Lihat. Kata beliau, wa dzalika katsirun ba'da lau. Demikian itu sangat banyak setelah lau. Ini penuh dalam hadis ini? Ada dalam hadis. Setelah lau, wa in asyartiyatai asyartiyataini. Demikian pula setelah lau dan in syartiyah. Paham gak ini? Ya? Contoh misalnya, kalau lau dia saat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan seorang itu untuk mencari mahar, untuk mencari apa? Mahar. Dia tidak dapat apa-apa. Ya, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, iltamis. Ya, iltamis, iltamis, walau. Ya. Walau khotaman min hadidi. Perhatikan ini kalimat. Iltamis walau khotaman. Ini khotaman kenapa mansub? Itu pertanyaan kita. Khotaman kenapa mansub? Apa jawaban kita? Dia khobar kana mahdub. Kana yang dihilangkan ma'asmiha bersama istrinya. Takdirnya. Walau kanal multamasu khotaman min hadid. Walaupun yang dicari itu cincin dari bang. Intinya kalau ada lau mubar, antum dapat langsung isim mansub setelahnya. Maka pasti siapa ini? Ada lau setelahnya langsung isim mansub, maka sebagai apa? Khobar kana. Mana kananya? Mahdu ma'asmiha, dihilangkan bersama dengan isim. Demikian pula setelah in. Ah, ini banyak ini dalam kalimat. Mereka kadang bilang in syarron. In syarron. Ha? Fa syarrun. In khairon. Fa khairun. Ya? Ini kalimat sebenarnya ada sebelumnya. Mereka bilang annasu majziuna bi'amalihim. Ya? Orang-orang itu akan dibalas dengan amalan mereka. Langsung bilang, in syarron. Wah, ini masalahnya in. Bukan inna. Kalau inna kita bilang isimnya in, inna. Masalahnya ini apa? In. Tiba-tiba syarron. Sebagai apa itu? Apa antum bilang? Khobar kana. Mana kana? Mahdu ma'asmiha. Dihilangkan bersama isimnya. Asalnya inkana amaluhum syarron, kalau amalan mereka apa? Jelek. Demikian pula kalau antum dapat in khairon mansub tiba-tiba setelah in, maka apa ini khairon? Sebagai apa ini khairon? Khobar kana. Mana kananya? Mahdu ma'asmiha. Takdirnya inkana amaluhum khairon, kalau amalan mereka apa? Baik. Dipaham ini? Paham gak ini? Ingat, dua itu selalu kana bersama isimnya dihilangkan. Kekhususan Masya Allah. Jelas ini? Siapa yang belum paham? Ahmad? Nah, kami gini Ahmad. asal daripada kana bersama isimnya, asal daripada kana bersama isimnya ada. Kana isim berkhobar, kan begitu? Tapi ternyata Ahmad, kana bersama isimnya boleh hilang. Dipahami? Kapan? Itu pertanyaan kita. Kan ini tidak sembarang tempat ini. Kalau sembarang tempat bahaya. Kapan Ahmad? Di dua tempat. Setelah lau dan setelah in. Syartia. Paham ini? Paham ini? Ya, kalau antum dapat lau setelahnya masuk. Eh khobar kana ini. Mahdu, wujud, mahdu bersama i, isim. Paham saudara? Mubar? Palu? Paham? Jelas berarti? Alhamdulillah. Lihat. Kaqaulih alaih salatu wassalam iltamis walau khotaman min hadidin. Cari walaupun yang kamu cari itu adalah cincin dari besi. Begitu artinya ini. Karena disuruh cari sesuatu. Waqaulihim annasu majziyuna bi amalihim. Demikian pula ucapan orang Arab. Manusia itu dibalas dengan amalan mereka. In khairon fa khairun. Kalau baik maka baik. Wa in syarron fa syarrun. Lihat itu syarron, khairon, syarron. Itu khobar kana mahdu. Takdirnya in kana a'maluhum syarron fa syarrun. Wa in kana a'maluhum khairon fa khairun. Paham gak ini? Paham gak ini? Itu dia, alhamdulillah. Selesai, kemudian kata beliau. Ya, wa tahtassu bi jawazi hafi nuni mudhari'iha al-majzumi. Masya Allah. Illam yali hasakinun wala domiru nasbin mutasilin biha. Allah, Masya Allah. Dan terkhusus juga karena bi jawazi hafi nuni mudhari'iha. Dengan dibolehkan hilang nun. Dihilang nunnya. Tahu nun? Gini. Ketika dia dibuat dari mudhari. Dibuat ke fi'il mudhari. Artinya begini. Kana menjadi apa? Kana mudhari-nya apa? Yaku. Kana yaku nu. Yaku nu. Ini nunnya boleh hilang. Nunnya apa? Nunnya apa? Boleh hilang. Antum paham ini? Nunnya boleh hilang. Tapi syaratnya harus pada lapan mudhari. Kalau mati tidak jadi. Mudhari ya, pada saat dia mudhari. Al-majzum. Itu syarat kedua. Harus dia saat mudhari, lafadznya mudhari, terus lagi dijazm. Artinya ada sini, lam. Kan asalnya, syaratnya lam yakun. Begitu. Paham? Kalau dijazm. Lam yakun. Setelah itu ketemu dua sukun. Hilangkan apa? Kan lam yakun. Kan gini. Yakunum. Ya. Ya. Yakunum. Yakunum. Paham? Masukkan lam. Lam. Lam apa? Lam yakun. Kan sohi akhir. Majzum dengan sukun. Jadi lam yakun. Setelah itu ketemu dua sukun. Apa itu? Waw dan nun, maka dihilangkanlah apa? Baunya. Jadinya? Hah? Lam? Yakun. Paham gak ini? Setelah itu, boleh dihilangkan nunnya. Paham ini? Kekhususannya ini. Kalau dia saat mudhari begini, boleh dihilangkan apa? Nunnya. Jadinya apa? Lam yaku. Mudhari, mudhari. Terserah mau awalannya ya. Kan awal mudhari kan huruf ana itu. Bisa na, lam naku, lam aku. Lam taku, terserah. Dipahami ini? Boleh hilang apanya? Boleh hilang apanya? Nun. Jadi kalau antum ditanya, wawunya hilang kapan? Oh itu wawunya hilang sebelumnya. Karena ketemu dua, sukun. Paham gak ini? Dipahami ini? Boleh hilang nunnya, tapi ingat syaratnya. Harus mudhari terus di? Harus mudhari terus di? Syarat ketiga. Syarat ketiga. Illam yaliha sakinun. Kalau tidak terletak setelahnya sukun. Kalau setelahnya tidak sukun. Kalau setelahnya sukun, misalnya tidak sukun, misalnya lam yaku zaidun. Lam yaku zaidun ko iman. Lihatnya. Lam yaku zaidun ko iman. Terpenuhi syarat. Tapi kalau ada setelahnya sukun, tidak boleh. Misalnya anda katakan az-zaid. Boleh enggak lam yakun zaidun dihilangkan nunnya? Boleh enggak? Enggak boleh. Kalau ada sukun setelahnya enggak boleh hilang. Maka di ayat di surah Al-Baqarah, lam yakunil ladzina kafaru, lam yakuni. Hilangkan nunnya padahal terpenuhi itu. Ada penjazam mudhari. Enggak hilang. Kenapa enggak hilang? Kenapa enggak hilang? Karena setelahnya ada sukun. Paham, paham enggak? Tahu itu sukun? Syarat ketiga terakhir, Syarat keempat terakhir, wala dhamiru nasbin muttasil biha. Juga tidak boleh ada dhamir nasab yang bersambung dengan, tahu dhamir nasab? Dhamir nasabnya, apa dhamir nasab? Khobarnya bersambung dengan dia. Kan dhamir nasabnya maksudnya khobarnya. Karena isimnya adalah dhamir apa? Kalau isimnya pasti dhamir rofa. Ini syaratnya tidak ada dhamir nasab. Jadi ini yakun, lam yakun. Boleh hilang nunnya lam yaku dengan syarat tidak ada setelahnya sukun. Dan yang kedua tidak bersama dengan dhamir nasab. Kalau ada hunya, tidak boleh antum kata lam yaku hu, tapi harus kembali nunnya. Jadinya apa? Lam yakun hu. Paham ini? Paham? Seperti hadis tentang Dajjal itu, Ibnu Soyad. Kata Nabi SAW ketika Umar mau membunuhnya, iyakunhu. Kata Nabi, iyakunhu. Kan ini huruf ala jazm. Iyakunhu. Tidak hilang kaknya. Tidak hilang apanya? Nunnya. Ada nunnya. Iyakunhu. Dipaham ini? Paham, paham, paham. Tidak bersambung dengan domir khobarnya. Domir nasab. Paham caranya ini? Masya Allah. Kekhususan tapi syaratnya lumayan. Paham ini? Abdullah. Paham? Yakin? Yakin paham? Hah? Lihat contoh yang terpenuhi syarat. Nah. Walam aku bagia. Lihat. Walam aku bagia. Lafal Al-Quran ini. Bahasa fasih. Lam aku walam aku bagia. Lihat aku. Paham gak ini? Lihat aku. Asalnya ini akunu. Sebelum masuk alat jazm, akunu. Masuk lam, lam akun. Paham? Ketemu dua sukun. Hilang apanya? Wow. Jadilah lam akun. Setelah itu karena setelahnya tidak ada sukun, tidak ada juga domir nasab, maka boleh dihilangkan apanya? Nunnya. Jadinya lam akun. Paham gak ini? Paham gak ini? Wala taku fi doikin. Sama. Karena la alat jazm nahi. Alat jazm nahi. Wa in taku hasanatan. Perhatikan baik-baik. Banyak dalam Al-Quran ini. Wa in taku hasanatan. In alat jazm. Paham ini? Ini terpenuhi apa? Syaratnya. Kalau tidak terpenuhi syarat tadi, maka tidak boleh hilang nunnya. Tidak boleh hilang apanya? Nunnya. Tapi ini khusus kana juga. Yang lainnya tidak. Jelas ya? Jelas? Jelas ini? Jelas atau belum? Hah? Tambah? Syaratnya masih tambah ini. Sudah dulu? Baru berapa menit? Baiklah. Nah jadi 35 ini. Kalau sudah terus. Nanti lagi? Nanti. Alhamdulillah. Murojaah. Dari mana ke mana? Marbuat. Marbuat. Berarti marbuat.